perjelas terlihat mata dari sikapmu, cara-cara bicara dalam menghadapiku, jenuh gairah rasa tak sejenak dulu. Jenuh gairah rasa tak sejenak dulu.